Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya إمام المتقين سيد المرسلين نبي الله وحبيب الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبعهم واقتفى أثرهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Sahabat muslim dan muslimah sekalian dimanapun antum semua berada, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat terbaiknya, baik itu ni'matul iman, ni'matul islam, maupun karunia-karunia keduniaan yang Allah selalu berikan kepada kita seiring berjalannya waktu di dalam detik-detik kehidupan kita. Semoga Allah memberkahi semua karunia tersebut, memberikan kita taufik dan hidayah, taufik dan inayah, sehingga kita senantiasa istiqamah di atas jalannya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih mengkaji kitab Ad-Da'u wad-Dawa, Ad-Da'u wad-Dawa, atau dengan judul lengkap Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid-Dawa Isyafi. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab yang ke-58. Judul babnya adalah As-sariqatu sababu ifsadil amwal. Kita masih berbicara tentang dosa, berbicara tentang berbagai akibat dan efek buruk yang ditimbulkan oleh dosa. Kali ini kita berbicara tentang As-sariqatu sababu ifsadil amwal. Mencuri itu adalah perbuatan yang merupakan faktor rusaknya kondisi finansial, ya. Rusaknya, ya, atau hancurnya atau hilangnya atau lenyapnya kepemilikan terhadap harta. Wa ja'ala subhanahu wa ta'ala al-qat'a bi iza'i ifsadil amwal. Karena konsekuensi logis yang ditimbulkan ketika orang itu mencuri, maka pasti ada barang yang hilang, ada materi yang lenyap, ya, ada sesuatu yang rusak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman syar'i. Hukuman yang apabila, ya, ditegakkan di dalam syariat Islam, maka hudud hukuman tersebut berlaku berupa qat al-qata, ya, dipotongnya tangan seorang pencuri. As-sariqu was-sariqatu, ya. فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. Itu penegasan di dalam firman Allah. Adapun kalian, ketika kalian mendapatkan seorang laki-laki atau perempuan yang mencuri, tentu dengan batasan-batasan sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir, فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, maka potonglah tangannya sebagai جَزَاءً بِمَا كَسَبَا, balasan atas apa yang mereka perbuat, nakalan minallah, ya, sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, biizai ifsadil amwal, hukuman tersebut diberlakukan karena ada, ya, ada konsekuensi hilangnya kepemilikan terhadap harta dari orang-orang yang dicuri hartanya. Fa inna sariqa la yumkinul ihtirazu min. Di sini ada satu keunikan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai diberlakukan hal yang demikian terhadap seorang pencuri? Karena seseorang tidak akan mungkin bisa menjaga diri 100% dari ulah seorang pencuri. Fa innas sariqa la yumkinul ihtiraz minhu. Ya, siapapun tidak mungkin bisa menjaga diri 100% dari ulah seorang pencuri. Li annahu ya'khuzul amwal fil ikhtifa. Karena kebiasaan pencuri itu kalau nyolong itu pasti diam-diam. Ya. Yang namanya mencuri, ya, kata as-sariqah itu dalam bahasa itu tentunya mengambil sesuatu secara diam-diam, ya. Kalau terang-terangan namanya rampok, ya. Kalau diam-diam itu disebut mencuri. Sehingga sekali lagi seseorang tidak mungkin bisa menjaga dirinya 100% dari ulah seorang pencuri. Li'annahu ya'khudhul amwal fil ikhtifa wa yanqubud duwara. Dan kerjanya memang memantau yang qub, ya. Ya tarabbas yang qub, yarsud. Yang qub itu artinya yarsud, ya. Jadi kerjanya itu memang memantau kondisi rumah-rumah atau perkampungan kaum muslimin. Ya, kerjanya memang nyari kesempatan, kalau ada kesempatan dia mencuri dia akan melakukannya. Wa yatasawwaru min ghairil abwab. Ya, yatasawwar min ghairil abwab. Yatasawwar artinya yadkhul, ya. Masuk, menyelinap kalau dalam bahasa kita. Biasanya kerja pencuri itu menyelinap min ghairil abwab, bukan dari arah pintu yang terbuka tentunya. Ya. Dia biasanya masuk dari tempat-tempat yang memang bukan tempatnya untuk dimasukin, gitu. Bisa lewat jendela, ya, bisa lewat atap, atau bisa lewat pintu-pintu yang tertutup. Kasinnaur wal hayyah, ya, kalau bisa dikiaskan, dianalogikan, ya, digambarkan pencuri itu kerjanya seperti seekor kucing atau seekor ular. Allati tadkhul 'alaika min haitsu la ta'lam, yang bisa datang menyerang kita, ya, mengambil hak kita tanpa kita sadari. Ya, ular bisa menyerang kita secara diam-diam, kucing juga bisa mengambil makanan kita tanpa kita tahu. Falam tartafi' mafsadatu sariqatihi ilal qatl. Tapi seorang pencuri sejati, ya, seorang pencuri sejati biasanya dia akan mencuri tanpa melakukan tindakan yang lebih daripada itu, ya, kecuali dalam kondisi terpaksa, kecuali kalau mereka merasa terancam, ya, kalau mereka merasa aman, mereka akan cukup dengan mencuri. Mereka tidak punya obsesi untuk membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, tidak. Kalau seorang pencuri obsesinya adalah mencuri, bahkan semakin tidak ada orang yang tahu, semakin mereka akan merasa nyaman untuk mencuri. Wala tandafi'u bil jaldi, sehingga tidak perlu dihukum dengan dibunuh misalnya. Wala tandafi'u bil jald juga tidak akan selesai hukuman itu dengan dicambuk dengan cemeti misalnya. Fa ahsanu ma dufi'at bihi mafsadatu. Satu-satunya cara yang paling bisa menghalangi pencuri itu untuk mengulangi perbuatannya kalau dia itu mencuri dan ketahuan, ibanatul adui alladhi yatasallatu bihi alal jinayah, menghilangkan anggota tubuh yang biasa digunakan sebagai organ utama untuk melakukan pencurian, apa itu? Wahiyaliyat, yaitu tangan. Waja'alal jalda bi'izra'i ifsadil uqul, maka mencambuk atau menyakiti kulit manusia dengan cambukan itu dijadikan sebagai hukuman balasan atas perbuatan menghilangkan fungsi akal. Ya, contohnya orang yang minum minuman keras, orang yang konsumsi narkoba, itu bisa dihukum. Ya, kalau sekarang kita mengenal istilah rehabilitasi, tapi di samping rehabilitasi juga ada hukuman penjara. Biasanya dilihat dengan tingkat kecanduan seseorang. Apakah kecanduannya ini cenderung bisa menimbulkan hal-hal yang destruktif untuk dirinya dan orang lain? Apalagi sampai tingkat menyebarkan, menjual dan lain sebagainya. Tentu hukumnya lebih besar. Tetapi dalam Islam ada namanya upaya untuk menimbulkan efek jera pada diri orang yang melakukan perbuatan tersebut. Karena orang yang kecanduan ini, ya, kalau sekedar hanya dikurung saja di satu tempat, dia akan tetap berusaha untuk melakukan apa yang dia mau, gitu ya. Dia bisa menggunakan akal, kecerdikan dan sebagainya, maka tidak jarang orang sudah di penjara tapi masih bisa mengonsumsi narkoba di dalam penjara. Caranya bagaimana, ya? Tentunya bukan dengan sepengetahuan pihak-pihak berwenang yang bertanggung jawab. Mungkin ada pihak berwenang yang bisa disuap, ya, namanya manusia. Pekerjaan apapun, dalam hal apapun, ulama saja bisa disuap, ya, apalagi sekedar pekerja. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, banyak orang yang dalam kondisi semacam itu masih bisa menikmati. Oleh sebab itu harus ada hukuman yang bisa membuat dia merasa jera, ya. Makanya Islam memberikan hukuman dengan apa? Dijilid, dicambuk. Wa tamzikil a'rab bil qadhaf, begitu juga hukuman cambuk bisa diberikan kepada orang yang begitu gampang memfitnah orang lain berzina. Karena bahaya banget, ya. Fitnah berzina ini kalau seandainya kemudian diakui pengaduannya tersebut, padahal pengaduan itu salah, kan bahaya banget gitu. Bisa menyebabkan orang lain yang tidak bersalah dicambuk, bahkan bisa menyebabkan orang lain kemudian dirajam. Bahaya banget. Oleh sebab itu konsekuensinya pun berat. Selain ini adalah pencemaran nama baik. Kalau dalam istilah hukum kita mengenal istilah pencemaran nama baik. Orang yang melakukan tindakan pencemaran nama baik itu bisa dihukum, kan? Di dalam Islam juga demikian. Apalagi kalau nama baik itu terkait dengan kehormatan, ya, kehormatan pribadi. Ya. Fadarat uqubatuhu subhanahu wa ta'ala asy-syar'iyyatu ala hadhihi al-anwa'i ats-tsalatsah. Fadarat uqubatuhu asy-syar'iyyah, hukuman-hukuman syariat yang ada dalam hudud, ya. Ketika ada mahkamah Islamiyah itu berkutat pada hadhihi al-anwa'i ats-tsalatsah, pada tiga jenis hukuman ini. Ya. Ya, dengan dipotong, dengan dibunuh, atau dengan dicambuk. Potong sebagian anggota tubuh, ya, dengan dicambuk itu berarti menyakiti kulit, atau dengan dibunuh. Kama darat al-kafarat ala thalathati anwa, demikian juga hukum kifarat, ya, kifarat atau kafarat, ya, bisa disebut kifarat, bisa kafarat. Kifarat atau kafarat ini salah satu di antara hukum Islam ketika orang melakukan kesalahan tertentu, tapi yang tidak diberlakukan hudud, tidak dihukum secara syariah, tetapi dihukum dengan hukuman yang lain. Disuruh berpuasa, mengasih makan fakir miskin, itu juga jenis hukuman dalam Islam yang disebut dengan kifarat. Kalau hukuman syariah, ya, yang diperlakukan bagi orang yang melakukan kriminalitas, seperti sudah disebutkan, ada tiga jenis, ya, yang akan mengenai kulit manusia, yang akan menyebabkan salah satu di antara anggota tubuhnya dipotong atau dihilangkan nyawanya. Maka hukuman kifarat yang tidak terkait dengan hudud juga ada tiga jenis. Al-itku, membebaskan budak, wahu a'laha, itu yang paling tinggi. Wal-it'a, memberi makan fakir miskin, wasiyam, dan berpuasa. Orang yang berhubungan intim di siang bulan Ramadan, itu kan hukumnya tiga. Bebaskan budak, ngasih makan fakir miskin, atau puasa. Begitu juga orang yang bersumpah kemudian membatalkan sumpahnya, ya, membebaskan budak, memberi makan fakir miskin, dan berpuasa. Meskipun jumlah puasanya beda-beda, tidak sama satu hukuman dan hukuman yang lain, memberi makan fakir miskinnya pun tidak sama, tetapi hukuman-hukuman ini ada variasinya. Bebaskan budak, ngasih makan fakir miskin, atau puasa. Summa innahu subhanahu wa ta'ala ja'ala dzunub salasata aqsam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengklasifikasikan dosa menjadi tiga jenis. Tadi hukuman yang diberikan seorang algojo, ya, kepada para pelaku kriminal ada tiga jenis. Kemudian hukum kifarat bagi orang yang melakukan kesalahan-kesalahan kayak berhubungan intim suami istri di siang bulan Ramadan, orang yang membatalkan sumpah dan yang lainnya juga ada kifarat. Jenisnya ada tiga juga, ya. Tiganya masing-masing beda, ya. Maka dosa juga dibagi menjadi tiga. Qisman fihil had, dosa yang mengharuskan seseorang dihukum dengan algojo. Dihukum dengan algojo, potong tangan, bunuh, atau dicambuk. Fahadha lam yushra' fihi kifara iktifa'an bil had. Untuk jenis dosa yang kayak gini gak ada lagi kifarat. Dia gak suruh lagi berpuasa, gak disuruh lagi bebasin budak, enggak. Karena had atau hukuman ini sudah cukup. Hukuman ini sudah cukup untuk sebagai at-tahkim syar'i, sebagai bentuk daripada penghukuman secara syariah. Yang kedua, wa qisman lam yuratab alaihi had. Yang kedua, jenis dosa yang tidak ada hukuman algojonya. fashara'a fihi Allah Subhanahu wa taala fashara'a fihi al-kaffarata. Maka pada saat itu disyariatkan adanya kafarah. Kal wat'i, seperti berhubungan intim, fi nahari Ramadan, di siang bulan Ramadan. Kal wat'i fil ihram, atau berhubungan intim ketika orang masih sedang melaksanakan ibadah umrah atau haji, belum selesai, belum tahallul. Wazihar, atau orang yang menzihar istrinya. Zihar ini ucapan orang Arab yang sifatnya menganggap istrinya itu enggak halal, tapi dengan satu bahasa. Namanya anta, anti. Ya, anti indi ka zahri ummi. Anti indi ka zahri ummi. Ungkapannya diantaranya seperti itu. Kamu di sisiku seperti punggung ibuku. Jadi ini ucapan, jangan disalah tafsirkan ya, jangan disalah tafsirkan. Karena sebagian orang ada yang mengatakan kalau orang mengatakan istrinya itu ada mirip-mirip dengan ibunya, maka dia mengucapkan zihar, itu salah ya. Zihar itu bentuk tahrim. Ya, kebiasaan tahrim mengharamkan istri, udah kamu tuh udah enggak halal buatku, tapi orang Arab mengucapkannya seperti itu. Ya, anta indi ka dhahri ummi, kamu di sisiku seperti punggung ibuku. Jadi ucapan yang disebutkan tadi, apalagi seorang yang memanggil istrinya dengan panggilan seperti ibu, ya ummi dan lain sebagainya, lalu dikatakan berarti itu zihar, itu salah. Kalau dikatakan ada ucapan-ucapan itu yang tidak layak secara akhlak, benar. Tapi kalau dikatakan itu zihar, salah. Zihar bukan itu. Jadi kita harus kembali kepada asbabun nuzulil ayat tentang zihar. Walladzina yuzahiruna min nisaihim, itu orang-orang yang menzihar istrinya, itu orang yang mengucapkan kata-kata tadi yang lazim di kalangan masyarakat Arab sebagai bentuk pengharaman. Ya, pengharaman terhadap istrinya. Jadi bentuk ucapannya seperti itu. Ya. Mungkin di tempat yang lain dengan ucapan yang lain, ya. Kamu itu seperti ini, kamu itu seperti itu dan lain sebagainya. Mungkin sebagian daerah mengucapkannya dengan kata-kata yang berbeda, yang sifatnya adalah tahrim. Nah, orang-orang yang menzihar istrinya itu juga diberikan hukuman dengan kifarat, ya. Kita ulangi lagi tadi ya. Jadi orang-orang ya, sebagian di antara dosa itu ada yang diberikan hukuman al-gojo, ada yang tidak diberikan hukuman al-gojo, tapi diharuskan membayar kifarat. Seperti berhubungan intim di siang bulan Ramadan, berhubungan intim pada saat orang melakukan ihram, haji atau umrah, menzihar istrinya. Kemudian qatlil khata, demikian juga orang yang memburu tanpa sengaja. Ya, meskipun kifarat ini memiliki ini yang berbeda ya, nuansa yang berbeda, tetapi tetap itu jenis kifarat ya. Qatil khata itu orang yang membunuh tanpa sengaja. Jadi orang yang melakukan tindakan tidak ingin membunuh seseorang, tapi secara tanpa sadar akhirnya dia membunuh. Seperti misalnya ya, ini masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah itu masuk syubhul amad atau amad ya. Ya. Ketika seseorang itu melakukan pembedahan terhadap seseorang, kemudian seseorang itu ingin disembuhkan dengan cara tersebut, tapi justru meninggal dunia. Ini bisa dikategorikan sebagai membunuh tanpa disengaja. Membunuh tanpa disengaja. Tapi para ulama kemudian membahas. Yang al-qatl khata' ini dimasukkan ke dalam kategori yang kayak gimana? Ya, sebagian mengatakan itu bisa terjadi ketika seseorang itu memang kapasitasnya masih diragukan. Mantatababa. Ketika seseorang itu melakukan praktek medis ya, walam yu'lam lahu tibbun, sementara dia tidak dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan ilmu medis. Dia ngobatin orang padahal sebenarnya dia belum mumpuni gitu ya. Kemudian terjadi kesalahan, orang sekarang menyebutnya sebagai malpraktik. Maka orang ini yang dikenai hukuman sebagai orang yang membunuh tanpa sengaja. Kira-kira seperti itu. Ya, atau orang-orang yang seperti pernah saya sebutkan, melempar buah dengan batu kecil. Yang batu kecil itu kalau kena orang nggak akan meninggal dunia, ya paling ya lecet-lecet atau bocor atau seperti itulah. Nah, tapi begitu dia melempar buah tersebut, batu itu jatuh tepat mengenai mata seseorang, meninggal dunia. Atau masuk ke dalam mulut, tertelan, meninggal dunia. Atau apapun yang terjadi, yang di luar dugaan orang bisa meninggal gara-gara itu. Maka orang ini terkena hukuman membunuh tanpa sengaja. Jadi dia gak mungkin dibunuh lagi, karena dia tidak sengaja membunuh, tapi dia disuruh membayar kifarat. Nah, itu yang disebut dengan diat ya. Kalau dalam istilah membunuh disebut dengan diat, tapi itu bagian daripada kifarat. wal hinsi fil yamin, atau orang yang membatalkan sumpah. Orang bersumpah, kemudian dia sadar bahwa sumpahnya itu enggak bagus, enggak baik, dia harus membatalkan sumpahnya. Maka dia juga harus membayar kifarat. Wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Ini jenis dosa yang kedua. Jenis dosa yang tidak dihukum dengan al-ghujo, tapi orang tersebut harus membayar kifarat. Ya, jenis-jenis dosa ini harus dipahami oleh kaum muslimin sebagai bagian daripada pengetahuan syariat. Karena banyak umat Islam yang mungkin enggak sadar dan enggak tahu. Ya, tidak pernah belajar fikih dan akhirnya tidak tahu bahwa ini punya hukuman di dalam Islam. Ada yang di siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan intim cuman istighfar, astaghfirullah, melanjutkan puasa, padahal dia harus dihukum dengan membebaskan budak, ya, dengan membayar fakir, mengasih makan fakir miskin dan berpuasa. Puasanya enggak tanggung-tanggung lagi, ya. Puasanya itu harus 2 bulan berturut-turut. Ya. Mengasih makan 60 fakir miskin. Ya, jadi membebaskan budak, kalau zaman sekarang budak misalnya sudah kita tidak dapatkan, ya, tinggal hukumannya adalah ngasih makan 60 fakir miskin. Kalau enggak mampu, puasa, dan enggak tanggung-tanggung, puasanya itu 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut. Jadi ini bukan hukuman yang ringan. Tapi bayangkanlah, seandainya ada sebagian di antara kaum muslimin yang enggak tahu tentang hukum ini, ya. Berlalu masa, dari masa muda dia sudah berkali-kali melakukan itu, ya, bersama istrinya sampai tua, ya. Berapa banyak sudah hukuman yang ditinggalkan. Nah, ini para ulama membahas nih, kalau terjadi kayak gini gimana, ya. Ada yang mengatakan dia harus berpuasa, ya, sebanyak yang dia lakukan. Kalau dia pernah 10 kali, berarti 10 kali 2 bulan dia harus puasa. Ya, 2 bulan puasa, mungkin berhenti 10 hari, 2 bulan lagi puasa. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak, ya, dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, tapi kalau terjadi sekali lagi maka dia harus mengulanginya. Ya, maaf, kalau dia terjadi sekali lagi dia harus melakukan hukum sebagaimana yang ditetapkan tadi. Ya, tapi yang jelas itu hukuman syariah, ya. Jadi banyak orang yang gampang-gampang aja bersumpah, kemudian dibatalin sumpahnya, enggak sadar bahwa dia harus dihukum, ya. Ya. Ini al-jahlu bis syariah. Bahayanya ketidaktahuan terhadap hukum syariah. Wa qisman lam yuqab 'alaihi haddun wala kifara, ada lagi dosa yang enggak harus membayar kifarat, enggak juga dihukum dengan al-ghujo. Ini yang ketiga. Ya. Dan dosa ini dibagi menjadi dua. Sekali lagi, dosa itu ada yang harus dihukum dengan al-ghujo, ada yang tidak dihukum dengan al-ghujo tapi diharuskan membayar kifarat, ada yang tidak dihukum dengan al-ghujo dan tidak harus membayar kifarat. Dan dosa ini dibagi menjadi dua. Maka nal wazi'u anhu tabi'iyan. Dosa yang memang orang itu secara naluriah jijik melakukannya. Ya, jadi enggak disebut dosa aja, seharusnya orang sebagai manusia enggak akan melakukannya. Ka'aklil azirah, maaf ya, seperti makan kotoran manusia atau kotoran hewan. Wasyurbil baul, minum air seni, air kencing. Maksudnya air kencing manusia, air kencing binatang. Selain daripada ma yubahu minhu, yang diperbolehkan li tadayu, untuk berobat. Apa itu? Air kencing binatang yang boleh dimakan. Ya, air kencing unta, di antaranya air kencing kambing. Ya, ini boleh diminum untuk pengobatan. Dengan catatan memang pengobatan tersebut bisa diobati dengan air seni tersebut, dan banyak sudah ahli medis yang meneliti tentang penyakit-penyakit tersebut. Ya, kebanyakan ini yang terkait dengan penyakit, jenis-jenis penyakit bagian dalam tubuh, terutama penyakit di bagian usus. Ya. Ya, tapi selain itu minum air seni itu manusia secara umum itu pasti akan jijik. Waddam, atau minum darah. Nah, ini jenis dosa yang kalau orang melakukannya dia tidak dihukum dengan al-ghujo, tidak juga membayar kifarat. Yang penting dia berdosa. Kalau caranya bagaimana? Ya sudah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dosa ini terbagi menjadi dua. Jenis yang pertama yang disebutkan ini yang orang sudah merasa jijik untuk melakukannya. Wa tsani ma kanat mafsadatuhu adna min mafsadati ma rattaba 'alaihi al-had. Yang kedua adalah dosa yang tingkat kerusakannya enggak sampai kepada dosa yang diharuskan dihukum dengan al-ghujo. Tetapi ini merupakan mukaddimah-mukaddimahnya. Contohnya perbuatan zina ini kan harus dihukum dengan al-ghujo, ya. Dirajam atau dijilid. Nah, tapi ada perbuatan-perbuatan yang enggak sampai kepada perzinaan. Nah, tidak sampai kepada penetrasi, ya. tidak sampai kepada penetrasi. Perzinahan itu penetrasi, ya. Sudah sampai kepada penetrasi, tidak sampai kepada penetrasi, itu tidak bisa dihukum dong dengan dijilid atau dengan dirajam, ya. Kan nazari, seperti melihat, wal qubla, mencium, wal lamsi, ya, meraba-raba, wal muhadasa, atau misalnya ngobrol berpacaran, ya, di tengah kegelapan dan sebagainya, atau yang berhubungan dengan mencuri, tapi mencuri dalam jumlah yang sedikit dan dilakukan dengan tiba-tiba, misalnya seperti sariqati fils, orang yang mencopet dalam jumlah-jumlah yang terbatas, ya, nyopet duit, ya, sekian ribu, sekian puluh ribu, ya, sekian ratus ribu dan lain sebagainya, ya, yang biasa dilakukan. Tapi kalau yang dicopet itu diambil, dicopet secara diam-diam dari harta seseorang yang jumlahnya bisa mencapai jumlah yang diharuskan potong tangan, maka itu masuk hukum sariqah, ya. Tapi kalau tidak sampai di situ, maka tidak perlu dihukum. Tetapi mereka harus bertaubat. Nah, orang-orang yang seperti ini bisa nggak diberikan hukuman juga? Bisa, sesuai dengan kebijakan hakim dalam mahkamah Islamiyah. Dan ini masuk dalam kategori ta'zir. Ta'zir ini sifatnya masih lentur. Bisa dalam bentuk dipenjara, bisa dalam bentuk misalnya diisolasi, sementara nggak boleh keluar rumah misalnya. Atau diberikan cambuk pun boleh, tapi jumlahnya harus sedikit. Ya. Umumnya ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan. Ya. Jadi mungkin dijewer juga, misalnya seperti itu, boleh-boleh saja. Diberikan hukuman-hukuman seperti itu, selama itu harus didasari dengan keputusan hakim. Ya, bukan hukuman-hukuman yang sifatnya personal, ya, tidak demikian. Ya. Tetapi dilakukan dengan keputusan hakim. Ketika hakim memutuskan, maka dia bisa diberikan hukuman, hukuman apa saja. Yang penting yang tidak masuk dalam hudud syariah. Di situ tidak ada jilid, ya, yang lebih dari 10 kali cambukan, ya, tidak ada potong-potongan, ya, tidak ada penghilangan nyawa dan lain sebagainya. Bisa diganti misalnya dengan hukum penjara selama beberapa saat, atau nginep di kantor polisi selama beberapa malam, ya. Atau diharuskan menghadiri sidang, ya, untuk diberikan pengajaran dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, ya. Itu bisa dilakukan. Wa syara' al-kifarat fi salasati anwa'. Sementara kifarat, kita sudah bicara tadi tentang kifarat, ya. Ada perbuatan-perbuatan dosa yang harus dihukum dengan kifarat, sudah kita sebutkan. Wa syara' al-kafarat fi salasati anwa'. Kafarat sendiri juga disyariatkan di dalam Islam pada tiga jenis kesalahan. Pertama, ya, kesalahan pertama, maka mubah hal asli, terhadap perbuatan yang asalnya adalah mubah. Ya, perbuatan yang asalnya mubah, asalnya itu bukan perbuatan haram. Tsumma urida tahrimuhu. Kemudian datang waktu perbuatan itu diharamkan. Fabasharahu fil halati allati urida fiha at-tahrim. Lalu dia melakukan perbuatan tersebut pada saat, ya, pada saat perbuatan itu diharamkan. Contohnya, kal waqi fil ihram was siyam. Berhubungan intim suami istri pada waktu orang sedang berumrah, berhaji, atau di siang hari bulan Ramadan. Kita katakan berhubungan intim suami istri haram enggak? Enggak, halal. Bahkan penuh dengan pahala, tapi ada waktu di mana itu diharamkan. Nah, ini waktu di mana ketika orang itu melakukannya, maka orang itu dikenakan kifarat. Sekali lagi, bukan karena perbuatan itu asalnya haram, tetapi karena dilakukan di saat yang haram. Jadi sahabat muslim dan muslimah, ada perbuatan-perbuatan yang di saat tertentu menjadi haram, gitu loh. Ya, ngomong jorok antara suami istri boleh, tetapi ketika itu dilakukan di waktu haji, itu bisa merusak sebagian pahala haji kita. Ya, merusak sebagian pahala haji kita. Tetapi ketika itu dilakukan bukan pada saat kita sedang berhaji atau berumrah, boleh. Ya. Makan dan minum, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Tapi di saat datang bulan Ramadan, kita diharamkan untuk makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Karena itu adalah awqatus siyam, saat-saat kita kaum muslimin dan muslimat diwajibkan untuk berpuasa. Nah, jadi itu ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ya kepada pembahasan. Itu yang pertama. Jenis kifarat itu diberikan kepada tiga jenis perbuatan. Pertama, perbuatan yang asalnya adalah boleh, tapi kemudian di saat-saat tentu tidak diperbolehkan. Watarduhu dan sejenisnya. Walwat'u fil haidi wan nifas. Ya. Demikian juga berhubungan intim pada saat seorang wanita itu sedang haid atau nifas. Bikhilafil wat'i fid dubur. Beda halnya dengan berhubungan intim melalui anus, ya. Ya, atau yang dikenal dengan anal sex, ya. Walihada ilhaqu walihada kana ilhaqu ba'd al-fuqaha lahu bil wat'i fil haid la yasih. Ketika sebagian ulama menyamakan kedudukan anal sex itu dengan menyetubuhi seorang wanita pada saat dia haid, itu tidak benar. Karena menyetubuhi wanita hukumnya adalah halal, tapi ketika sedang haid itu diharamkan. Ya, diharamkan bukan karena menyetubuhinya, memang karena haidnya saja. Adapun anal sex itu memang 100% diharamkan. Tidak dibatasi dengan waktu, kapanpun, dengan siapapun, dengan apapun bahkan. Bukan hanya dengan siapapun, bahkan dengan apapun. Ya, seperti yang dilakukan manusia terhadap binatang misalnya. Itu hukumnya semua haram sehingga enggak bisa dianalogikan, ya. Fa innahu la yubahu fi waqtin duna waqt. Karena yang namanya berhubungan intim dengan wanita haid itu kan diharamkan hanya sesaat. Tapi di waktu lain, ketika tidak dalam kondisi haid, diperbolehkan. Fahuwa bimanzilatit talawut. Anal seks itu bisa bisa disamakan dengan homoseksualisme. Itu betul. Ya. Berhubungan dengan istri yang halal, melalui dubur, itu sama saja dengan orang yang melakukan talawut. Ya, itu bisa disetarakan. Wasyurbil muskir, atau orang yang minum minuman keras. Kenapa demikian? Karena memang itu diharamkan kapanpun dan dimanapun. Jadi sekali lagi, jenis dosa pertama yang diharuskan kafarat itu adalah dosa dari perbuatan yang asalnya halal, tapi di waktu tertentu menjadi haram. Yang kedua, ma'aqadahu lillahi min nadrin au halfin billahi min yaminin. Yang kedua adalah diberlakukan terhadap orang yang telah bernazar atau bersumpah atas nama Allah, au haramahu lillah, atau mengharamkan sesuatu karena Allah, misalnya aku enggak akan makan makanan ini seumur hidupku. Summa arada hillahu, kemudian dia ingin kembali makan makanan tersebut. Padahal dia sudah bersumpah enggak akan makan makanan itu. Fa syara Allah Subhanahu wa taala hillahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dia membayar kifarat kalau dia mau kembali makan makanan tersebut. Wasammaha tahillah. Di dalam Al-Qur'an kifarat itu disebut tahillah. Tahillata aymanikum wallahu maulakum. Ya, jadi tahillata aymanikum adalah untuk menghalalkan kembali sesuatu yang kita haramkan dengan sumpah. Walaisat hadhihi al-kaffarah mahiyatan li hadki hurmatil ismi bil hins. Walaisat hadhihi al-kifarah mahiyatan li hadki hurmatil ismi bil hins. Kama dhannahu ba'dul fuqaha, fa innal hinsa qad yakunu wajiban wa qad yakunu mustahabban wa qad yakunu mubahan wa innamal kafaratu hillun lima aqadahu. Jadi kafarat ini, ya, laisat hadhil kifara mahiyatan, tidak menghapus, ya, tidak menghapus lihat ki hurmatil ismi, ya, ismi bi bil hins. Jadi fungsi daripada kifarat itu adalah untuk menghalalkan sesuatu yang diakadkan, ditransaksikan seseorang itu dengan sumpahnya. Ya, bukan menghalalkan substansi, mahiyat daripada sumpah itu sendiri. Paham sih ya? Bisa bukan menghalalkan substansi daripada sumpah itu sendiri, tapi menghalalkan sesuatu yang telah dilarang, maaf, diharamkan seseorang, ditinggalkan oleh seseorang dengan sumpahnya tadi. Aku enggak akan gini. Nah, itu kan secara hukum menjadi haram, ya, karena dia mengharamkannya. Maka dia berkewajiban untuk, ya, melakukan kifarat ketika dia mau melakukannya. Ya. Jadi wa innamal kafaratu hillun lima aqadahu. Ini bentuknya penghalalan terhadap apa yang telah diakadkan oleh dirinya. Ya. Kama dzannahu ba'dul fuqaha fa innal hinsa, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian fuqaha yang salah paham, fa innal hinsa qad yakunu wajiban. Karena yang namanya membatalkan sumpah itu bisa hukumnya wajib, qad yakunu mustahabban bisa dianjurkan, wa qad yakunu mubahan bisa mubah saja. Jadi ini hanya berlaku pada sumpah, pada substansi sumpah yang memang dia harus melakukannya, sehingga penghalalan ini berlaku pada sesuatu yang dia haramkan tadi, gitu loh. Ya, bukan pada substansi sumpahnya, karena sumpah itu macam-macam gitu. Ada orang yang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu, ya, karena dia menganggap sesuatu tersebut memang mengandung unsur-unsur bahaya buat dirinya, bisa berpotensi, bisa berbahaya buat dirinya. Akhirnya dia mengharamkan untuk makan sesuatu tersebut. Dia tidak berkeharusan, tidak berkewajiban untuk membatalkannya. Ya. Mubah dia boleh saja membatalkannya. Ya. Bahkan dianjurkan kalau seandainya dia menemui kebaikan dalam hal tersebut. Ah, kalau saya haramkan malah bahaya buat saya nih. Ah, udahlah, saya batalin aja. Ya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tahilah di sini tidak berkaitan dengan sumpah tersebut, karena sumpah punya banyak hukum gitu loh. Nah, ketika sumpah itu adalah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, ingatlah mengharamkan itu kan enggak boleh gitu loh. Maka dia harus menghalalkan itu dengan sumpah. Bisa dipahami sini ya? Jadi substansi sumpah itu bukan pada substansi tahilah penghalalan itu bukan pada sumpahnya. Karena sumpah bisa berjenis-jenis hukumnya. Membatalkan sumpah juga bisa berjenis-jenis hukumnya, bisa wajib membatalkan ya, bisa dianjurkan, bisa mubah-mubah saja. Tapi ini berlaku untuk menghalalkan apa yang sudah diharamkan dengan sumpahnya tadi. Wa hal yastami'u at-tazir wal kifara fil ma'siyah? Apakah mungkin misalnya ada orang yang melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian dia membayar kifarat, tapi dia juga harus dihukum dengan takzir. Ya, dengan dicambuk tapi tidak sampai dengan dipenjara, misalnya dicambuk tidak sampai 10 kali misalnya. Boleh enggak? Sudah kifarat lalu diberikan hukuman, tapi bukan hukuman hudud ya. Fihi wajhan, ada dua pendapat. Wa hadza kalwat'i fil ihram was-siyam. Contohnya, misalnya orang yang melakukan dosa double, dia berhubungan intim pada saat dia sedang berhaji atau ihram, plus pada saat itu bulan Ramadan juga di siang hari. Ya. Jadi dua kali dia melakukan perbuatan salah, ya. Dia berhubungan intim suami istri di saat siang bulan Ramadan, dia harus membayar kifarat kan? Dan dia juga melakukannya pada saat dia sedang berihram dan haji di waktu yang sama. Maka faqila yajibu at-ta'zir liman tahaka minal hurma birukubil jinayah. Maka pada saat itu dia perlu diberikan hukuman tambahan selain kifarat. Karena dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan, telah melakukan dalam tanda kutip kriminalitas. Waqila la ta'zir fi tsafi, ada ulama yang mengatakan enggak perlu ta'zir, hukuman tambahan iktifaan bil kifarah, karena kifarahnya udah jelas. Nah, yang menjadi masalah kifarahnya gimana? Ya kifarahnya harus digabungkan. Ya. Jadi kafarah jadi ihramnya berapa dengan kifarah dari apa namanya makan di berhubungan intim di siang bulan Ramadan itu berapa, digabungkan. Jumlahnya digabungkan di total, itu yang harus dilakukan seseorang. Nah, li'annaha jabiratun wa ma hiya, karena yang namanya kifarat itu sudah cukup untuk melebur ya perbuatan dosa seseorang. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang ke-59, fasal al-uqubatul qadariyah qalbiyah wa badaniyah. Tadi kita sudah berbicara tentang mencuri dengan dampak negatifnya. Kita sudah berbicara tentang klasifikasi para ulama terhadap dosa itu. Ada dosa yang harus dihukum dengan algojo, ada dosa yang harus dengan membayar kifarat, dan ada yang enggak sama sekali, ya. Ya, kemudian kita juga pada pertemuan yang lalu sudah membahas bahwasanya ketika orang melakukan perbuatan dosa, dia akan diberikan hukuman imma, mungkin saja hukuman-hukuman dunia, yaitu hudud, hukuman syariat hudud, dipotong tangannya, dijilid, jadi cambuk atau yang lainnya. Dan ada kalanya dia tidak mendapatkan hukuman itu, karena mungkin dia tinggal di negara yang tidak ada diberlakukan hukuman tersebut, atau memang dia terlepas dari hukum. Dia enggak ketangkap, maling tapi enggak ketangkap, ya. Sehingga dia terbebas dari hukuman tadi. maka Allah akan memberikan hukuman yang disebut dengan uqubatun qadariyah. Secara takdir dia akan diberikan hukuman oleh Allah. Hukuman dari perbuatan dosa. Dengan 50 sekian macam hukuman yang sudah kita bahas. Ya. Itu hukuman-hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan dosa. Nah, uqubatun qadariyah, hukuman qadariyah ini juga dibagi menjadi dua jenis. Qalbiyah wa badaniyah. Yang bersifat mentalitas, yang bersifat rohani, dan yang bersifat fisik atau jasmani. Ya. Ada orang yang misalnya waliyadzubillah, ya, melakukan perbuatan-perbuatan misalnya dulu sering melakukan kriminalitas, tindakan pemerkosaan misalnya. Kemudian Allah menakdirkan dirinya kehilangan kemampuan seksual sama sekali. Ini hukuman sifatnya fisik. Ya. Allah menghukum dia secara fisik. Tubuhnya atau bagian di antara anggota tubuhnya itu dihilangkan fungsinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi itu hukuman secara fisik. Nah, kita ulangi lagi, jadi hukuman yang Allah berikan secara takdir kepada kita. Taruhlah kita selamat dari hukuman algojo gitu. Karena perbuatan dosa. Allah tetap akan berikan hukuman kepada kita. Dan hukuman itu ada dua jenis. Ada yang secara mental dan ada yang secara fisik. Na'un 'alal qulubi wan nufus wa na'un 'alal abdani wal amwal. Kadang-kadang yang itu bisa hukuman mental atau rohani. Nah, dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan hukuman-hukuman yang dirasakan seseorang. Dia menjadi semakin jauh dari Allah, hidupnya menjadi gersang, selalu merasa salah, penyesalan yang terlalu mendalam, seseorang itu menjadi susah beribadah, seseorang itu jadi susah berzikir kepada Allah, itu hukuman-hukuman mental. Wa na'un 'alal abdani wal amwal, kadang-kadang bersifat fisik. Nah, bersifat jasmani. Dan bersifat fisik itu bisa merusak badan kita atau merusak harta dan kepunyaan kita. Ada orang yang mencari uang dengan cara yang haram, yang kemudian dia bertobat, ya kemudian dia dibuat miskin semiskin-miskin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman di dunia. Dan Allah ingin melebur dosa-dosanya dengan itu. Ya. Jadi macam-macam. Jadi hukuman yang Allah berikan bisa salah satu, bisa dua-duanya. Wallati 'alal qulub nau'ani, hukuman mental atau hati pun ada dua jenis. Alamun wujudiyah yudrabi bihal qalbu. Adanya rasa sakit yang betul-betul dirasakan oleh hati kita. Jadi orang yang berbuat dosa kemudian dia bertobat, ya, atau dia tidak bertobat lalu diberikan hukuman rasa sakit di dalam hatinya, ya. Rasa susah di dalam hatinya, hidupnya menjadi tidak tenang, ya, kelimpungan ke sana kemari, ya. Wasani qatul mawad allati bi hayatuhu wa salahuhu anhu. Atau Allah Subhanahu wa taala menghukum dirinya dengan hukuman dia diwafatkan, dimatikan dengan usia yang jauh lebih muda. Ya. Atau dia itu diberikan hilangnya manfaat daripada hidupnya tersebut. Tidak dihilangkan hidupnya, tapi hilangnya manfaat hidupnya. Hidupnya menjadi tidak berkah dan lain sebagainya. Hubungan baiknya dengan orang itu menjadi rusak dan lain sebagainya. Itu termasuk hukuman-hukuman secara rohani. Jadi hukuman rohani itu macam-macam. Ada yang langsung dirasakan rasa sakit dalam hati kita, atau kondisi kita, keberhakahan hidup kita yang dicabut oleh Allah, atau nyawa kita yang diperpendek. Jadi ada orang yang diperpendek usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman atas sebagian dosa-dosanya. Ya, kadang-kadang Allah ingin mengampuni dia dengan cara itu, ya. Wa idza quti'at anhu hasala lahu adaduha, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan fungsi hidupnya, ya, masalah hidupnya, maka dia akan mendapatkan hal yang berkebalikan. Wa uqubatul qalbi ashaddul uqubatain. Kalau ditanyakan mana hukuman yang lebih berat, secara fisik atau secara hati, maka jawabannya adalah hukuman secara hati itu jauh lebih berat. Ya, ada orang yang banyak mencari uang dengan cara yang haram, dimiskinkan Allah, tapi dia tetap bahagia. Ya, dia tetap menikmatin. Ya, saya pernah berjumpa dengan seseorang. Ya, perjumpaan itu mungkin sekitar tahun 89. Ya. 89 itu dia sudah berusia agak lanjut. Ya, agak lanjut mungkin sekitar hampir menjelang 60 tahun. Dia bekerja dan badannya masih kuat, dia bekerja sehari-hari. Dan penghasilannya pada saat itu hanya beberapa ribu perak saja. Tapi dia merasa itu cukup, beberapa ribu perak saja. Lalu dia mengatakan begini, penghasilan dia pada saat itu sekitar tahun 89 itu hanya beberapa ribu perak sehari. ya taruhlah 10.000 pada saat itu, ya 10.000 sehari. Dia merasa sangat berkecukupan. Lalu dia bercerita, sekitar tahun 70-an, itu berarti hampir 30 tahun sebelumnya, ya, dia punya pekerjaan yang setiap hari itu minimal dia dapat 50.000, ya 50.000 pada tahun 70-an, ya itu gede banget ya, tentu jumlahnya itu gede banget. Tetapi ada unsur-unsur yang tidak halal, ya, sehingga dia memang menikmati secara lahiriah, ya, gitu loh, tapi tidak ada keberkahan, ya. Akhirnya semua itu lenyap dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia menjadi miskin. Pada itu dia memang tinggal di rumah sendiri, tapi rumah yang ada di tengah kota Jakarta, ya, yang di sekelilingnya itu orang rumahnya bagus-bagus, sementara rumah dia itu reot, ya, hanya dari terbuat dari pagar, ya, dari anyaman bambu, rusak, enggak ada ubinnya. Pokoknya kondisinya sangat mengenaskan sekali dengan. Tapi dia mengatakan kepada saya, kalau ditanya bagaimana kondisi hati saya sekarang jauh lebih berbahagia. Ya, jauh lebih berbahagia daripada dulu. Saya juga punya kenalan lain, ya, orang yang sudah wafat rahimahullahu taala. Dia pernah bekerja dan kemudian mendapatkan kekayaan yang banyak. Tetapi ternyata dia teliti setelah dia mengaji, yang dia dapatkan itu dengan cara yang ternyata haram. Waktu itu dia enggak tahu kalau itu haram. Waktu dia mencari dia enggak tahu. Akhirnya semuanya itu dijual sama dia. Dijual sama dia, uangnya disedekahkan semuanya. Dia sisakan hanya sebuah rumah kecil yang dulu punya dia, yang sudah diabaikan, enggak pernah dia tinggalin lagi. Karena dia sudah punya rumah mewah, dia punya rumah kecil dulu. Nah, sebelum dia punya usaha, yang dia tinggalin dan enggak ada orang yang mau tinggal di situ. Ya, akhirnya dia kembali ke rumah itu dengan sebuah kendaraan sepeda motor butut. Ya. Dan ketika dia berjumpa, dia bilang dengan saya, ya, sekarang saya merasa jauh lebih kaya. Jadi saya dulu ketika saya sedang di puncak kekayaan saya. Nah, sahabat muslim dan muslimah, orang yang kehilangan materi, orang yang dihukum Allah secara fisik, itu kebanyakan kalau mereka itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka justru merasa bahagia gitu. Jadi hukuman ini jauh lebih ringan, tapi jauh lebih berat ketika Allah memberikan hukuman-hukuman yang bersifat mentalitas, rohani. Ini lebih parah, ya. Orang yang dihukum dengan hilangnya keberkahan, orang yang dihukum dengan kesedihan seumur hidup, kesusahan seumur hidup. Ada orang yang dihukum di akhir hidupnya dengan kalau makan apapun enggak pernah enak, ya. Ada orang yang dihukum di akhir hidupnya dia tinggal di manapun enggak pernah enak, ya. Dia merasa setiap orang itu memusuhi dia padahal orang enggak ada yang musuhin dia. Jadi ada semacam hilangnya kemampuan mental itu untuk meresapi kenikmatan gitu loh. Kita bisa meresapi kenikmatan itu kan Allah berikan kepada kita. Saya sering sampaikan, ya. Orang bisa bilang yang enak itu manis. Ya, tapi kenyataannya orang bisa menikmati sesuatu yang jauh dari manis, yang asin-asin, yang asam-asam, bahkan yang pahit-pahit. Jadi orang bisa menikmati yang pahit itu karena apa? Karena Allah memberikan mindset di dalam otak kita. Allah menanamkan rasa nikmat itu di dalam otak kita, bukan di lisan kita. Ya. Jadi ada orang yang makan pahit tapi dia nikmatin. Ya. Karena Allah memberikan rasa enak itu di kepalanya. Nah, ketika rasa itu Allah cabut, semua yang dianggap enak jadi enggak enak. Ya, jadi bisa dipahamin. Ini salah satu bentuk hukuman, salah satu di antara bentuk hukuman Allah. Ya, ketika seseorang mendapatkan itu, hendaknya dia betul-betul bertaubat sehingga hukuman ini betul-betul melebur dosanya. Insya Allah akan Allah ganti dengan jauh yang lebih baik di akhirat nanti. Ya. Jadi tidak selamanya orang yang diberikan hukuman ini akan hina, enggak. Ya, kadang-kadang Allah memberikan hukuman ini ingin mengangkat harkatnya gitu. Di akhir hidup diberikan hukuman ini karena Allah ingin mengangkat harkat dia. Dan ini mabahis tawilah, pembahasan yang panjang sekali. Ya, kalau kita bahas ini pembahasan yang panjang sekali, tapi intinya begitu, ya. Bahwa hukuman secara mental atau rohani itu jauh lebih berat daripada secara fisik. Banyak orang yang berbuat dosa dihukum fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia merasakan susah dengan fisiknya tadi. Tapi kemudian karena dia bertobat kepada Allah, karena dia bersandar kepada Allah, Allah memberikan kebahagiaan lebih justru pada mentalitasnya, pada rohaninya. Wa hiya aslu uqubatil abdan. Karena hukuman rohani itu justru merupakan pangkal dari hukuman fisik. Nanti tadi sudah saya sebutkan tadi, ya. Nah, jadi orang gara-gara mentalnya dirusak, fisiknya ikut rusak. Jadi dia merasa, misalnya tadi ya, orang yang dihilangkan rasa enak terhadap makanan, rasa enak untuk tinggal di mana-mana, itu berarti fisiknya yang terganggu gara-gara mentalnya. Ya. Sebenarnya dia tinggal di tempat yang bagus-bagus aja, tapi Allah menghilangkan kenikmatan. Ya. Sebenarnya makanan yang dia santap itu enak-enak aja, tapi Allah menghilangkan kenikmatan itu dalam dirinya. Nah, ini sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil uqubatu taqwa wa tatazayadu. Hukuman-hukuman itu yang Allah berikan kepada orang yang melakukan perbuatan dosa itu bisa bertambah kuat, bisa berlipat ganda. Wa tasri minal qalbi ilal badan, bisa mengalir dari hukuman rohani menjadi hukuman fisik. Kama yasri alamul badani ilal qalbi, sebagaimana hukuman fisik kan juga bisa dirasakan secara rohani. Fa idza faraqatin nafsul badana, kalau jiwa sudah berpisah dengan badan, maksudnya orang sudah meninggal dunia, soral hukmu ta'alliqan biha. Kalau seandainya dosa-dosa orang tersebut belum hilang, misalnya orang dihukum karena dosanya tapi dia enggak tobat. Dia enggak tobat. Allah hukum dia secara fisik, Allah hukum dia secara mental, tapi dia enggak ngerasa juga, dia enggak bertobat juga sampai meninggal dunia, maka hukuman tersebut akan ikut bersama dirinya. Fa zaharat uqubatul qalbi hina idzin wa sarat ala niyatan wa zahiratan, ya. Hukuman hati tadi akan menjadi hukuman yang betul-betul nyata nanti di alam kubur. Wahiyal musammat bi azabil kubur. Itu yang disebut dengan azabul qabri. Azab kubur. Wa nisbatuhu ila barzakh kan ikhbati azabil abdan ila hadhihi dar. Ya, jadi hubungan hukuman-hukuman Allah yang Allah berikan ketika di alam kubur itu seperti halnya hukuman badan yang Allah berikan ketika kita di dunia ini. Kira-kira seperti itu. Jadi ada hukuman-hukuman itu yang dilanjutkan di kuburan ketika orang itu enggak bertaubat. Makanya ketika Allah menghukum siapapun akibat dosa-dosanya di dunia, hendaknya itu dijadikan sebagai jalan dia taubat. Mungkin sebelumnya udah taubat, tambah taubatnya lagi. Atau sebelumnya udah taubat, hendaknya saat itu dia sebelumnya belum taubat, hendaknya saat itu dia segera bertaubat. Orang menyebutnya ini sebagai teguran kalau bahasa kita. Kita ditegur dengan ini, kita ditegur dengan itu, ya. Kemudian dengan itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau sudah terlanjur bertobat, dilipat gandakan tobat tersebut. Niscaya Allah akan mengubah segala keburukan itu menjadi kebaikan. Ya. Segala keburukan itu menjadi kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan esok hari pada jam yang sama, yaitu berkaitan dengan pembahasan yang ke-60. Al-uqubatul badaniyah. Hukuman badan dan jasmani juga dibagi menjadi dua. Dunyawiyah wa ukhrawiyah. Hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.